Para pendengar Radio Islamic Center Bin Baz di Yogyakarta, alhamdulillah pagi ini seperti yang kita janjikan kemarin, kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemarin kita sudah menjelaskan 5 kewajiban istri terhadap suaminya. Yang pertama adalah mentaati suami kecuali kalau diperintahkan kepada kemaksiatan. Kedua, tidak melakukan saum sunat tanpa izin suami. Ketiga, tidak mengizinkan siapapun masuk ke rumah suami tanpa izin suami. Keempat, tidak keluar dari rumah tanpa izin suami. Kelima, memelihara agama dan kehormatan suami. Kita teruskan sebentar yang keenam. Kewajiban keenam adalah antah fadama lahu, menjaga harta suami. Tidak boleh seorang istri menginfakkan atau memberikan sedikit pun dari harta suami kepada siapapun tanpa izin suami. Karena semua yang diberikan oleh suami kepada istri itu adalah amanah yang mesti dijaga. Dan kelak wanita tersebut akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal pemeliharaan hartanya, harta suami. Suami setiap bulan memberikan, aku mendengar Rasulullah SAW berkata pada waktu khutbah haji wada, tidak boleh seorang wanita menginfakkan sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Qila ya Rasulullah wala ta'am. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah makanan juga tidak boleh? Menjawablah Nabi alaihi salatu wasalam, dzaka afdalu amwalin. Oh, makanan itu seutama-utama harta kita. Uang yang kita miliki ujung-ujungnya juga akan diberikan makanan juga. Jadi termasuk makanan tidak boleh diinfakkan kepada siapapun tanpa izin suami. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis yang hasan. Adapun kalau umpamanya seorang istri memberikan apa yang ada di rumahnya dengan izin suaminya, tetapi pemberian tersebut tidak menimbulkan permasalahan, kerusakan di dalam kehidupan rumah tangganya, maka kedua-duanya akan memperoleh pahala. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mafsadatin, kana laha ajruha bima anfaqat, wa li zawjiha ajruhu bima kasaba, wa lil khazini mithlu dhalik, la yanqusu ba'dhum ajra ba'dhin syai'a." Bila seorang wanita menginfakkan makanan di rumahnya tanpa menimbulkan kerusakan, tanpa menimbulkan masalah, maka dia memperoleh pahala dari apa yang diinfakkan. Suami memperoleh pahala dari hasil ikhtiar dia memperoleh makanan itu. umpamai makanannya ada banyak, sebagian dimakan, sebagian disimpan dan masih tersisa, oleh istrinya diinfakkan tanpa menimbulkan masalah. Suaminya izin, setuju, bahkan menganjurkan. Dan orang yang menjaga makanan itu, kalau dia menugaskan, menugaskan untuk menjaga makanan dan menyalurkannya kepada orang lain, juga memiliki pahala yang sama. Sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lainnya, maka dibolehkan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahih. Walhasil, yang keenam, tidak boleh seorang istri memberikan apapun tanpa izin suami, apalagi menimbulkan madarat. Dan ini bagian dari penjelasan bahwa kewajiban istri adalah menjaga harta suami. Terakhir, maksudnya poin terakhir dari kewajiban istri yang kita bahas, bukan terakhir ngajinya. Kita kan baru mulai, baru 5 menit. Mutaba'atuhu fissakan, istri wajib mengikuti suami dalam hal tempat tinggal. Tempat tinggal bagi sebuah rumah tangga adalah perkara yang mesti agar urusan hak dan kewajiban suami istri itu tertunaikan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum. Kata Allah Azza wa Jalla, tempatkan mereka di mana saja kamu menetap sesuai dengan kemampuanmu, semaksimal yang kita bisa. Kalau mampu beli, beli. Tidak mampu beli, minimal ngontrak. Tidak mampu ngontrak, minimal kos. Tidak mampu kos, paling nebeng. Semampunya. Dan istri wajib mengikuti di mana si suami tinggal. Tidak boleh si istri tidak mau mengikuti kata suaminya, ayo kita ngontrak, misah dari orang tuamu. Istri bilang, enggak, saya enggak mau misah sama mama, sama papa. Mereka kan kedua orang tua saya. Betul itu kedua orang tua, tapi setelah menikah ada yang lebih wajib untuk ditaati daripada ayah dan ibu, yaitu suaminya. Sudah kita bahas kemarin. Oleh karena itu, istri yang mana saja yang tidak mau mengikuti suaminya dalam hal tempat tinggal, maka dia berdosa. Karena dia tidak mentaati suaminya dan mengikutinya dalam perkara itu. Berdasarkan hal itulah, maka seorang istri wajib untuk mengikuti suami dalam hal tempat tinggal, dan apabila si istri itu tidak mau, dia seorang wanita yang nasizah, yang durhaka dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini yang ketujuh. Kedelapan sebagai bonus terakhir, benar-benar terakhir. Khidmatuhu wa tadbiru manzilihi, yaitu khidmah atau melayani suami dan mengurus seluruh keadaan rumah tangganya. Itu tanggung jawab istri. Bagaimana agar kondisi rumah tangganya atau di rumahnya membuat suami dan anak-anaknya betah. Diberesin, dirapihkan, dibersihkan, ditata dengan cara penataan yang membuat suami itu betah, anak-anak betah, dan diwangikan. Dan itu mau tidak mau harus dengan cara apa? Harus dengan cara menyapu, mengepel, mencuci seluruh pakaian kotor, mencuci barang-barang atau alat-alat makan yang kotor, dan seterusnya. Itu termasuk bagian dari tadbiril manzil, mengatur menata rumah tempat mereka tinggal. Dan itulah lapangan jihad yang hakiki bagi seorang wanita. Dan di sana pula bertumpuknya pahala, di sana pula digugurkannya banyak dosa dengan jumlah dosa yang besar sesuai dengan kadar beratnya urusan rumah tangga yang dia kelola. Pahala yang Allah berikan kepada orang itu sebesar beratnya tugas yang harus dia tunaikan ketika mengurus rumah tangga. Sebesar apa pahalanya? Sebesar jihadnya para laki-laki, sebesar jumatannya para laki-laki, sebesar para laki-laki yang mengurus jenazah sejak memandikan sampai menguburkan, yang oleh Nabi alaihi salatu wasalam disebut besarnya pahala mengurus jenazah itu sebesar apa? 2 qirat. Dan 1 qiratnya sebesar Gunung Uhud yang paling besar. Ini ada 2 qirat, bukan 2 qirat. Dan itu yang akan membuat timbangan amal kebaikan kita menjadi berat. Oleh karena itulah maka kalau suami untuk memperoleh pahala 2 qirat itu harus melakukan sebuah amalan yang menguras fisik dan menyita banyak waktu. Dari mulai memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, memikul sampai menguburkan. Itu menguras tenaga, menyita banyak waktu. Belum tentu selesai 1-2 jam. Baru dia dapat 2 qirat. Itu pun kalau ikhlas. Maka seorang wanita setiap hari, kalau mengurus jenazah belum tentu setahun sekali ya. Enggak tiap bulan ada yang meninggal, dan ketika ada yang meninggal juga enggak selalu kita itu ikut terlibat secara sempurna dari awal sampai akhir, enggak. Paling-paling kebanyakan cuma ikut nyolatkan. Adapun wanita mengurus rumah tangga yang memperoleh pahala sebanding dengan 2 qirat itu tiap hari. Bahkan juga yang sebanding dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana dikemukakan oleh seorang wanita namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dia datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya berbicara mewakili para wanita di belakang saya. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'aman nabik wa taba'na." Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga wanita. Kami iman kepadamu dan mengikutimu. Fa innar rijal fuddilu bi salatil jumu'ah wa syuhudil janaiz wal jihad fi sabilillah. Fa idza jahadu fi sabilillah rabbaina lahum amwalahum wa auladahum. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah. Sedangkan kaum laki-laki diberi keutamaan untuk sholat Jumat, untuk mengurus jenazah, bahkan jihad di jalan Allah. 3 amalan ini tidak disyariatkan bagi para wanita. Para wanita tidak wajib sholat Jumat. Para wanita juga tidak wajib mengurus jenazah sampai ke pekuburan. Para wanita juga tidak wajib jihad dalam arti perang. Sedangkan ketika para laki-laki itu jihad di jalan Allah, kami yang menjaga, memelihara harta mereka dan anak-anak mereka. Jadi para wanita punya andil dalam jihadnya para laki-laki. Karena ada para wanita jihadnya laki-laki fokus, tidak bercabang pikirannya, gimana anak saya, gimana harta saya, jangan-jangan ketika saya pergi harta saya dirampok orang, diambil orang, anak saya terlantar. Enggak, ada istrinya. Dan ini peran yang tidak kecil, peran besar Yang tanpa peran ini belum tentu para laki-laki fokus jihad. Afanu syarikum fil ajri ya Rasulullah? Apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan mereka, dengan para laki-laki yang jihad di jalan Allah? Jadi ketika para laki-laki jihad, para wanita ngepel. Ketika laki-laki perang, terang-terang dengan pedang, para wanita terang-terang dengan sendok dan garpu, dicuci. Sama terang-terang. Dengan resiko yang jauh berbeda. Apakah pahalanya sama? Enggak. Menolehlah Nabi SAW kepada para sahabat. Pernahkah kalian mendengar sebuah pertanyaan dari seorang wanita yang bertanya tentang agamanya lebih bagus dari pertanyaan wanita ini? Para sahabat menjawab tidak. Lalu Nabi SAW berkata kepada Asma, insarifi ya Asma, wakhbiri mawwara'aki minan nisa. Sekarang pulang kau hei Asma, beritahukan kepada para wanita di belakangmu, anna husni taba'uli ihda kunna li zaujiha, bahwa bagusnya sikap kalian para wanita kepada suami-suaminya, upaya ikhtiar untuk meraih ridho dan kesenangan suaminya, tak dilukullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal yang kamu sebutkan tadi, amal-amal laki-laki yang kamu sebutkan tadi. Dan para wanita hanya bisa menyenangkan suaminya, membuat ridho suaminya dengan apa yang kita jelaskan tadi. Rumahnya rapi, rumahnya bersih, rumahnya beres, rumahnya nyaman, itu secara lahiriah. Secara psikis para laki-laki akan merasa nyaman, ridho, senang apabila ketika bertemu dengan istrinya kelihatan wajah istrinya sumringah. Kelihatan wajah istrinya full senyum. Kelihatan wajah istrinya menyenangkan laki-laki atau suami yang memandangnya. Maka ridholah suami. Maka senanglah suami. Maka nyaman dan tenteramlah suami di rumah tangga seperti itu. Pahala yang Allah akan berikan kepada wanita seperti itu sebanding dengan pahala jihad di jalan Allah, dengan risiko yang jauh lebih kecil. Kalau jihad, nyawa taruhannya. Kalau ngepel, nyuci piring, gitu ya, gak ada risiko apa-apa selain capek. Tapi gak akan ada orang yang terluka karena ngepel. Paling-paling terluka ketika ngiris bawang, iya, itu juga karena ngelamun. Tapi gak seberapa. Sejam dua jam juga nanti kering lagi dan sembuh lagi. Oleh karena itulah, maka peran seorang wanita dalam kehidupan rumah tangga jangan dianggap kecil, karena bisa memberikan support yang besar kepada para suami untuk beraktivitas melakukan kewajibannya di luar rumahnya. Ya jihad, ya tolabul ilmi, ya dia mengajarkan ilmu, ya mencari uang. Semuanya itu tersupport oleh sikap istri di dalam rumah. Bayangkan kalau umpamanya sang istri tidak melakukan seperti itu. Pakaian yang kotor, namru di mana-mana, bro di juru, bro dipantok, ngalayah di tengah imah. Pas suami mau minum, aduh gak ada gelas yang bersih. Pas mau makan semuanya masih numpuk di tempat kotoran gitu ya. Pas mau nginjak, susah nginjak di dalam rumah karena semuanya ada kotoran, lalat, nyamuk, kecoa banyak. Sudah di luar banyak masalah, masuk ke rumah tambah mumet. Apa yang terjadi? Maka bukan kenyamanan, bukan ketenangan, bukan rasa betah yang dirasakan oleh seorang suami dalam rumah tangganya seperti itu, malah rumahnya serasa bagaikan neraka baginya. Sudah kondisinya berantakan, begitu masuk istrinya lagi manyun, istrinya lagi cemberut, sekali berbicara ketus, sekali ngomong menyentuh atau apa menusuk perasaan, maka rumah tangga itu ibarat neraka bagi seluruh anggota keluarganya. Kalau mereka punya anak dalam kondisi seperti itu, jangan salahkan anak kalau dia menjadi orang yang broken home, mencari pelarian kesenangan dan kenyamanan di luar rumahnya. Maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bagaikan neraka bagi seluruh penghuni rumah tersebut. Berdasarkan hal itu, maka peran seorang wanita di dalam rumahnya termasuk peran yang sama besar dengan jihadnya para laki-laki di luar rumah. Itulah apa namanya, apa yang dijelaskan di dalam hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bagaimana sikap Rasul alaihi salatu wasalam di rumahnya. Kata Aisyah, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi wa yukhayyitu thawbahu wa ya'malu fi thawbi kama ya'malu ahadukum fi baitihi wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala rumah tangga, ketika beliau berada di rumahnya, ketika tidak sedang beraktivitas di luar, beliau menerapkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah kalian di atas kebaikan dan takwa. Ini umum. Terlebih dengan istri dan anak-anak, ta'awun harus lebih lagi. Disebutkan karena Rasul SAW ya'malu fi baiti Rasul SAW juga suka bekerja di rumahnya. Beliau suka menjahit pakaiannya yang robek. Beliau juga suka menyapu ketika rumahnya kelihatan barala, kotor, banyaknya sampahnya. Bahkan disebutkan karena Rasul SAW fi mihnati ahli, Rasul SAW juga suka melayani keluarganya, istrinya, menyodorkan minum atau makanan kepada istrinya, kadang menyuapinya. Bukan karena si istrinya manja, kalau nggak mau nggak disuapi nggak mau makan, bukan begitu. Tapi itu inisiatif untuk lebih mendekatkan hati dan perasaan seorang suami dengan istrinya. Maka ta'awun seperti itu meringankan tugas istri dan menimbulkan rasa suka, simpati dan rasa senang istri karena dibantu oleh suaminya di dalam rumahnya, ketika suaminya ada di dalam rumahnya. Oleh karena itulah, maka wajib bagi seorang istri untuk membereskan rumahnya, dan seorang suami ketika dia berada di rumahnya dan tidak ada pekerjaan yang mengharuskan dia keluar, hendaklah membantu meringankan tugas istri. Dalam rangka apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan di sana ada pahala. Ada plus-plusnya. Apa plus-plusnya? Meringankan tugas istri sehingga mempercepat pekerjaan istri dan menimbulkan rasa suka, senang dan kenyamanan dalam perasaan istri ketika dibantu oleh suami. Coba rasakan sensasinya. Rasakan kemesraan, keharmonisan ketika suami istri ta'awun 'alal birri wat taqwa dalam mengelola kehidupan rumah tangganya, dalam hal ngepel, dalam hal nyapu, dalam hal beres-beres, dalam hal nyuci piring, dalam hal nyuci baju, semuanya ta'awun coba. Sambil apa? Sambil ngobrol dengan istri, obrolan yang menyenangkan. Jangan ragu untuk melontarkan pujian kepada pasangannya masing-masing. Ketika umpamanya si istri ngagiles, teh naon bahasa Indonesia na teh tah? Ketika nyuci piring naon ngagiles? Menggilas. Ketika menggilas baju gitu ya, ketika nyuci, Tenaga wanita itu lebih lemah daripada tenaga laki-laki. Tapi dalam hal menggilas pakaian, dia akan lebih bersih daripada laki-laki. Dan lebih kuat, lebih tahan lama. Sejam, dua jam menggilas terus kuat. Coba laki-laki yang tenaganya lebih kuat. Baru 10 menit dia sudah ngos-ngosan. Karena tidak terbiasa. Karena tidak bisa mengatur bagaimana mengirit stamina ketika menggilas. Tidak menguasai teknik ketika menggilas agar bersih. Tenaga gede menggilasnya dengan diforsir tenaga, 5 menit sudah pegel. Dalam keadaan pakaiannya juga masih kotor. Beda dengan wanita. Coba seorang wanita yang lemah tenaganya menggerus bumbu baik bawang atau merica bulat, merica apa biji atau umpamanya tomat atau apapun digilas dengan lemah lembut. Sebentar sudah lumat, sebentar sudah halus. Coba serahkan kepada laki-laki yang tenaganya lebih gede. Ketika menggerusnya tipe perekat, mengerahkan seluruh tenaga, tok tok tok, pegel 2-3 menit pegel. Kok pegel tapi ini kok belum halus juga? Karena teknik yang tidak dia kuasai. Adakan kerjasama, si istri menggilas, si suami menerima hasil gilasan untuk dia bersihkan. Sambil ngobrol dengan isi obrolan yang menyenangkan. Mengungkit nostalgia masa lalu, mengungkit masa-masa manis yang pernah teralami bersama, sambil ketawa ketiwi, sambil melontarkan 1-2 pujian kepada pasangannya. Maka waktu 1 jam 2 jam gak berasa teralami oleh orang itu, tiba-tiba sudah selesai tanpa merasakan kelelahan. Yang biasanya baru beres duhur, jam 8 jam 9 sudah beres, sudah rapi, dalam keadaan hati yang senang, perasaan yang nyaman, kondisi suasana yang sangat enak. Sisa waktu yang ada setelah semuanya beres terserah Anda. Mau dipakai jalan-jalan keluar silakan dengan istri dan anak-anak, dan itu diperlukan sekali-sekali untuk menghindarkan kejenuhan. Mau umpamanya ngarujak bersama silakan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan ta'awun alal birri wat taqwa antara suami dengan istri. Rasakan kemesraan yang terjalin antara suami istri tersebut dengan cara seperti itu. Bila perlu anaknya libatkan, sambil juga mengajarkan bagaimana caranya masak, caranya menggerus, caranya menggilas, caranya menata rumah tangga, libatkan. Sambil melibatkan, sambil adanya obrolan yang menyenangkan antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak, antara orang tua dengan anak. Jangan sampai ragu untuk memberikan pujian ketika hasil pekerjaan anak itu bagus. Ih, anak bapak, anak ibu, baru diajari sekali sudah serapi ini. Ih, dasar ini mah turunan orang baik, turunan orang cerdas umpamanya. Anak senang. Dan jangan ada celaan ketika anak belum bisa pada pertama kali dia melakukan apa yang kita kerjakan. Dasar bego, dasar bodoh. Kerjanya main terus, disuruh begini aja gak becus. Ya baru pertama kali. Nanti anak apa? Anak ya sakit hati, ya kapok, gak mau lagi. Kalau toh mau karena terpaksa. Tapi ketika si anak dibimbing caranya dengan bercanda, dengan cara yang lemah lembut, ketika hasilnya bagus dilontarkan pujian, ketika umpamanya kurang sempurna dimaklumi karena baru belajar, dengan dihibur, sabar. Dulu juga ibu bapak umpamanya ketika kecil baru 10 kali baru ngerti, kamu baru segini sudah begitu, oh, bagus itu. Tetap ada pujian. Anak merasakan kenyamanan ketika diajari. Anak merasakan perasaan tertentu yang tidak dia rasakan di momen-momen lain. Akhirnya anak itu akan menjadikan itu sebagai kenangan yang tak terlupakan. Dia teringat terus. Dan setiap hari dia menawarkan diri, "Mah, Umi, Ibu, apalagi yang harus saya bantu?" "Oh, ini gerus ini." Nah, awal enggak gerus pasti enggak beres. Tapi ajari terus. Nasihati walaupun kamu laki-laki, kamu lebih bagus bisa. Karena suatu saat nanti istrimu melahirkan, istrimu sakit, gak bisa masak, gak bisa ini, gak bisa itu. Suamilah yang berperan. Jangan sampai ketika istri menderita karena sakit, karena melahirkan, karena ketidakmampuan secara fisik, suami tidak bisa apa-apa untuk menghandle semua tugas istri sehari-hari. Akibatnya apa? Akibatnya tercipta suasana yang kurang nyaman. Istri terbebani karena dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena sakit, karena melahirkan, karena hal-hal lain. Dan rumah tangganya berantakan karena suami tidak mempedulikan kondisi rumah tangganya. Ini awal dari masalah yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga. Nanti lebih fokus atau lebih detail kita akan bahas itu dalam hal kewajiban-kewajiban suami. Itulah yang keberapa? Kedelapan, yaitu khidmah dan tadbir. Saya kasih lagi dua bonus. Yang kesembilan, antaskurallahu fi'lah. Jangan lupa, seorang istri harus bersyukur, berterima kasih kepada suaminya atas seluruh kebaikan suaminya. Jangan lupa mengungkapkan rasa terima kasih itu dan mendoakan kebaikan atas hal itu. Suaminya selama ini telah melindungi, telah memberikan makanan, pakaian, memberikan perhatian, memberikan tempat tinggal dan seterusnya. Dan itu tidak kecil. Dan itu juga tidak remeh efeknya kepada istrinya. Istrinya bisa tidur dengan nyenyak. Ketika hujan gak kehujanan, ketika panas gak kepanasan, ketika ada angin bertiup tidak keanginan. Bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak, bisa memakai pakaian yang layak, yang menjadikan dirinya menjadi manusia terhormat di mata para tetangganya. Akibat apa? Akibat dari jasa besar suaminya. Wajib berterima kasih, wajib bersyukur, dan mendoakan kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan suami dengan balasan yang berlipat ganda. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, la yandurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan memandang kepada seorang wanita. Maksudnya tidak akan memandang dengan rahmat, memandang tapi dengan murka. Allah akan meremehkan dia. Allah akan menghinakan seorang wanita. Wanita yang bagaimana? Yang tidak bersyukur terhadap suaminya, padahal wanita itu tidak bisa berlepas diri dari ketergantungan kepada suaminya. Tidak bersyukur dengan cara bagaimana? Dengan cara selalu mengungkapkan kekurangan terhadap suaminya. Masa sebulan cuma 10 juta ini? Cari lagi objekan yang lain, ini gak cukup, umpamanya. Suaminya pulang bawa makanan, yang gini dibeli. Sambil habis dia. Masa yang begini? Coba yang agak elit lah, dikit masa yang gini sambil am lagi sampai habis. Orang sunnah dibilang dipoyok, oke dilebok. Dipoyok itu dicelah, dilebok itu dimakan. Dicelah sambil dimakan habis. Ya ada syukur-syukurnya. Dibelikan pakaian untuk lebaran, untuk ini berapa harganya? Cuma 2 juta. Ah masa gini? Kan 10 dong, orang-orang tuh lihat elit banget. Ibu orang gak bersyukur terhadap suaminya, Allah akan menghinakan dia. Dunia dan akhirat, dia tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada suami. Kalau suaminya berhenti menafkahinya, dia akan kelaparan. Kalau suaminya mengusirnya, dia akan kehujanan dan kepanasan dan akan jadi gelandangan. Maka wajib setiap wanita bersyukur atau berterima kasih kepada suaminya atas jasa-jasa besar yang telah dilakukan oleh suaminya. Kesepuluh, bonus terakhir. Irda'u awladihi wa hadanatuhum wa tarbiyatuhum. Kewajiban kesepuluh seorang istri terhadap suaminya adalah menyusui anak-anak dari suaminya. Anak dia tentu saja. Mengasuhnya, mendidiknya, mengarahkannya ke arah yang baik. Susui minimalnya 2 tahun sebagai masa yang paling sempurna untuk menyusui anak. Allah berfirman, wal walidatu yuradina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutim ar-ridha. Dan bagi para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka 2 tahun lengkap bagi orang yang ingin menyempurnakan persusuannya. Maka tidak boleh seorang wanita menggantikan susu untuk anaknya dengan susu sapi, susu kambing, susu kaleng, susu formula, padahal ASI-nya ada, hanya dalam rangka memelihara, menjaga keindahan tubuh dia. Egois itu perempuan. Dia hanya mementingkan kepentingan diri tanpa mempertimbangkan kemaslahatan anaknya. Berdosalah ibu yang seperti itu. Kecuali kalau memang ibu itu ASI-nya tidak ada karena kondisi tertentu, karena umpamanya staminanya yang kurang bagus, gizinya yang kurang bagus menyebabkan ASI-nya tidak ada, yaitu di luar kemampuan dia. Ya. Inilah 10 kewajiban seorang suami kepada istrinya. Seorang istri kepada suaminya. Kita anggap selesai secara ringkas yang mestinya kemarin. Sehingga kita sekarang berlanjut kepada hak-hak istri atas suami, alias kewajiban suami atas istrinya. Pertama, ayunfiqo alaiha. Kewajiban suami adalah memberi nafkah, baik itu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan cara yang baik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwali. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita, dan karena kewajiban memberi nafkah dari laki-laki kepada wanita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah pada haji wada, dalam hadis yang diterima dari Jabir, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para istri mempunyai hak atas kalian untuk diberi rizki oleh kalian dan diberi pakaian secara ma'ruf, secara baik, secara layak. Maka wajib menafkahi mereka atas perintah Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang mengabaikan tanggung jawab ini, dia berdosa. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a man ya'ul. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa bila dia mengabaikan tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mengabaikan kewajibannya kepada istri, kepada anak. Tidak menafkahi, tidak membiayai, tidak memenuhi seluruh kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh anak dan istrinya. Jadi ada perintah, ada ancaman dosa bagi yang tidak melakukan perintah itu. Menunjukkan itu wajib. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga memberi iming-iming yang besar kepada suami-suami yang memberi nafkah kepada istrinya. Apa iming-imingnya? Iming-imingnya adalah besarnya pahala ketika menafkahi istri dan anak, melebihi besarnya pahala infak fi sabilillah. Kita tahu bagaimana pahala infak kepada anak yatim. Kata Nabi SAW, anak wa kafilul yatim kahatain yaumal qiyam. Aku dengan orang yang mengkafil, memberi jaminan kepada anak yatim akan seperti ini nanti pada hari kiamat. Lalu beliau menunjukkan dua jari, menunjukkan dekat kedudukan beliau dengan orang yang memberi santunan kepada anak yatim. Di akhiratnya dekat dengan Nabi SAW. Padahal Nabi itu di akhiratnya pasti akan berada pada tingkat yang tertinggi dibanding manzilah atau kedudukan manusia manapun. Kalau penjamin anak yatim ini dekat dengan Nabi di akhirat, berarti kedudukan dia di akhirat juga tinggi. Kita tahu besarnya infak menyantuni anak yatim, infak menyantuni fakir miskin. Kita tahu besarnya infak di jalan Allah, jariah, pahalanya ngalir terus sampai ke alam kubur. Tapi Nabi SAW menyatakan, infak dengan cara memberi nafkah kepada istri adalah infak dengan pahala terbesar dibanding infak-infak ke yang lainnya. Beliau menyatakan, dinarun anfaqtahu alal yatim wa dinar anfaqtahu alal masakin wa dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu ala ahlik afdaluha dinar anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu berikan ke anak yatim, satu dinar yang kamu berikan ke orang miskin, satu dinar yang kamu berikan kepada fisabilillah, dan satu dinar yang kamu berikan sebagai nafkah pada istrimu, maka yang paling afdol, paling utama adalah satu dinar yang kamu berikan kepada anak dan istrimu. Yang dimaksud dengan afdoluha, ya aktsaruha ajra, yang paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya, ganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu semakin kita dermawan memberikan nafkah kepada anak dan istri, semakin banyak pahalanya itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud menyatakan, talabul halali jihadun. Mencari rezeki yang halal itu jihad. Kalau itu diniatkan untuk menyantuni anak dan istrinya, ketika mencari rezekinya itu pahalanya besar, dianggap jihad. Ketika sudah dapat, tadi dapat atau tidak dapat, ketika ikhtiar keluar rumah tetap sudah dapat pahala tuh. Ketika sudah dapat diberikan ke istrinya untuk menafkahi anak dan istrinya, maka pahalanya juga besar, lebih besar daripada infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah, maka seorang suami yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya, dia ini orang yang banyak berinfak di jalan Allah. Seorang suami yang berikhtiar untuk mencari rizki demi menafkahi anak istrinya, berarti dia itu sedang melakukan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Jangan dianggap enteng faidah dan pahala mencari rizki untuk anak dan istri. Makanya kalau ada seorang suami yang malas-malas pengangguran tapi tidak mau ikhtiar, anak istrinya dibiarkan tidak ternafkahi padahal dia mampu berikhtiar, dia berdosa. Sekalipun dia tidak mencari nafkahnya itu dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyebarkan ilmu, kalau dia seorang ustaz, dia berdakwah ngasih ayat, ngasih hadis, ngajak orang sholat, ngajak orang beribadah, anak dan istrinya di rumahnya kelaparan, dia berdosa besar. Karena apa? Meninggalkan hal yang fardu ain untuk mengejar hal yang fardu kifayah. Dakwah itu fardu kifayah. Menafkahi anak dan istri fardu ain. Kalau mengejar yang fardu kifayah meninggalkan yang fardu ain, maka dia meninggalkan yang wajib untuk mengejar sesuatu yang fadilah sifatnya. Maka berdosalah dia. Berdasarkan hal itulah, maka wajib setiap suami memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya, dan itu merupakan pahala yang sangat besar, melebihi besarnya pahala infak di jalan Allah, dan ikhtiar mencari rizki dianggap sebagai jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang pertama. Mohon kepada hadirin agak maju sedikit, dan yang ini apa, ke tembok sebelah barat ada tempat kosong, karena di luar masih banyak peserta yang tidak kebagian tempat. Kami mohon untuk lebih merapat ya. Tolong. Iya. Makasih. Iya, merapat, karena yang belum datang mungkin masih banyak, sementara di pintu sudah berjejal, padahal di tengah masih bisa bergeser. Ibu-ibu juga di belakang begitu, penuhi dulu yang di dalam. Dan ketika di dalam jangan ngobrol, kalau ada anak yang rewel didiamkan, dan semua HP dimatikan. Kewajiban kedua, annahu idza addabaha la yadhribu wajhaha. Kewajiban kedua adalah mendidik, mengajari, membimbing. Ini kewajiban suami. Suami tidak hanya memberi nafkah, tapi wajib juga membimbing, mendidiknya, mengajarinya. Dan itu termasuk salah satu makna yang terkandung dalam lafaz qawwamun. Dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami qawwamun bagi para istrinya. Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan qawwamun mencakup empat makna. Amiruha, pertama amir yang memerintahkan suaminya, istrinya. Atau rois, pemimpin bagi istrinya. Kedua, wal hakimu alaiha, hakim bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian salah satu isi kandung wa muaddibuha, isi kandungan dari qawwamun adalah muaddib, pendidik, pembina yang mengarahkan istrinya ke arah yang benar. Dan itu tugas dan tanggung jawab suami atas istrinya dan anak-anaknya. Akan tetapi dalam hal mendidik istrinya wajib dihindarkan tiga hal berikut ini. Pertama, tidak boleh memukul bagian wajah bila harus dipukul. Kalau ada harus dipukul, mungkin. Dan seorang suami oleh Allah diperintahkan untuk memukul istrinya dalam kondisi tertentu. Apa kondisi tertentu itu? Yaitu ketika istri melakukan penyimpangan dari syariat, dinasihati sudah, diberikan wejangan, diingatkan sudah, didiamkan sudah, semua itu tidak merubahnya, maka boleh. Bahkan atas perintah Allah, si suami boleh memukul istrinya dalam rangka mendidik. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan berbuat nusuz. Nusuz itu durhaka. Fa'idhuhuna, didiklah mereka. Kalau kalian khawatir, ini preventif. Ini tindakan pencegahan sebelum wanita itu durhaka, nusuz. Maka fa'idhuhunna, didik mereka. Nasihati mereka agar tidak nusuz, tidak durhaka. Dan nusuz banyak. Nusuz itu umpamanya tidak taat terhadap perintah suami dalam perkara yang ma'ruf, atau keluar dari rumah suami tanpa izin, atau umpamanya seperti yang tadi dijelaskan, melakukan saum sunnah tanpa izin, atau umpamanya menginfakkan harta suami tanpa izin, termasuk murka, marah, dan bermuka masam kepada suami hanya karena haknya tak terpenuhi oleh suami. Di saat wanita itu manyun terhadap suaminya, di saat wanita itu mendiamkan suaminya karena urusan duniawi, wanita itu nusuz, durhaka, dosa, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan berbuat nusuz, didik mereka, nasihati mereka. Ini tahap pertama, fase pendidikan pertama kepada istri yang harus dilakukan oleh suami. Kalau dengan itu ternyata dia nusuz, wahjuruhunna fil madhaji, maka pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Dan ini rincian tafsiran ayat ini oleh para ulama banyak. Ibnu Abbas menambahkan, la yukallimuha wa la yuhadditsuha, jangan diajak bicara, jangan diajak ngobrol, diamkan. Fahjuruhunna maknanya hajarlah wanita itu. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Apa hajar bahasa Arab? Diboikot, dimusuhi, didiamkan, tidak diajak bicara. Sekali lagi, kata Ustaz juga hajar itu ada Al-Qur'annya. Oh, dihajar. Itu hajar, ini bukan hajar. Wahjuruhunna mencakup la yukallimuha wa la yuhadditsuha, didiamkan, tidak ditegur, tidak disapa. Dia ngajak bicara cukup merespon dengan geleng kepala atau ngangguk. Mau makan, mau minum, ngangguk. Kopi atau susu atau jus, cuma jadi gitu ya. Itu sebagai salah satu tindakan hukuman sanksi kepada istri agar dia berhenti dari kesalahan. Dan itu lebih menyakitkan daripada dibentak atau diomeli. Memberi pengaruh yang lebih besar kepada psikis dari wanita itu. Ini hajar. Dan ketika tidur misah. Umpamanya tidur di kamar lain, asal jangan di kamar pembantu. Atau di sofa, atau harus sih minta. Jangan sampai nanti tengah malam malah pindah. Nah, kalau ini diterapkan bisa merubah, alhamdulillah kembali lagi. Dan hajarnya itu tidak boleh keluar dari rumah. Tidak boleh umpamanya tidurnya di luar rumah udah. Saya tidur di hotel saja sudah uang banyak umpamanya. Tidak boleh dalam rangka itu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tahjur illa fil bait." Dan janganlah kamu menghajar para wanita kecuali masih di dalam rumah. Maka ini pendidikan yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an yang mudah-mudahan merubah karakter wanita yang tadinya buruk menjadi baik. Wanita mana yang kuat diperlakukan seperti itu oleh suaminya? Kalau selama ini suaminya bersikap baik, lemah lembut dan perhatian. Dan itu yang dibutuhkan oleh para wanita. Pas umpamanya si suami itu diem seribu bahasa, tidak tidur bareng, wah hantamannya kepada istri luar biasa. Gak akan kuat, gak akan tahan istri diperlakukan seperti itu oleh suaminya yang selama ini lemah lembut, selama ini perhatian, selama ini menunjukkan kasih sayang yang besar kepada istri. Kecuali kalau suaminya selama ini memang sikapnya kasar, sikapnya itu ngeresein, ngebetein, nyebelin gitu ya. Kalau ngomong membentak. Kadang-kadang disertai dengan celaan, dengan kata-kata yang menyakitkan. Kemudian mau pulang mau tidak ke rumah enggak pernah bilang. Terus suatu saat menghajar istri yang enggak ada pengaruhnya, emang selama ini juga begitu dia. Tapi kalau selama ini suaminya lemah lembut, perhatian, selalu memuji, selalu menyanjung, selalu menunjukkan atau mengungkapkan perasaan kasih sayang, tiba-tiba diam seribu bahasa, dengan itu aja sudah cukup luar biasa pengaruhnya bagi seorang istri. Nah, kalau ini juga tidak berubah, baru Allah Azza wa Jalla menyatakan fadribuhunna, pukul mereka. Kena pasal KDRT dong. Enggak. Karena apa? Islam menetapkan kriteria pukulan yang dibolehkan. Pertama, enggak boleh mukul wajah. Kedua, tidak boleh pukulan itu menimbulkan bekas, apalagi luka, apalagi cacat seumur hidup, dipukulnya dengan palu. Iya, itu KDRT. Pukullah bagian lain, bagian pahanya, bagian tangannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan jangan sampai pukulan itu menyakitkan. Nah, ngapain dipukul kalau begitu? Ya diusap dong. Enggak ada pukulan tek, enggak sakit sih. Atau sakit sedikit, enggak berbekas, enggak apa. Mau lapor ke polisi enggak ada bukti. Mana buktinya kamu dipukul suami-suami? Dilihat, enggak ada. Enggak bisa diadukan sebagai tindakan KDRT yang bisa diseret ke meja hijau. Enggak ada bekas. Bahkan kadang-kadang tidak menyakitkan. Karena apa? Bukan pukulannya itu sendiri yang dimaksud, tapi esensi di balik pukulan itu. Suami yang selama ini selalu senyum, selalu bercanda, selalu lemah lembut, selalu mengungkapkan sayang, tiba-tiba dengan mimik muka yang serius dia memukul. Tuh, tidak ada unsur canda. Pukulannya tidak sakit. Tapi esensi di balik pukulan itu, wah, suami saya benar-benar ngambeknya luar biasa. Selama ini sehebat-hebat ngambek gak sampai mukul begitu. Paling-paling diem. Ini sambil mukul begitu dengan mimik muka yang serius. Ini hantaman yang jauh lebih dahsyat bagi seorang istri. Tapi ketika memukul tidak boleh memukul wajah. Tidak boleh menimbulkan bekas. Tidak boleh sampai menimbulkan cacat. Tidak boleh memakai alat yang merusak. Sebagian ulama menyatakan boleh memakai alat untuk memukul, tapi alatnya adalah siwak. Tahu kan siwak? Cuma ranting kecil sebesar kelingking gitu, kelingking saya. Paling sejengkal anunya, apa namanya, panjangnya. Coba, segimana sakitnya dipukul oleh itu gak sakit, tok. Apalagi bukan bagian wajah. Tidak menimbulkan bekas. Sakit mungkin, tapi sedikit. Tapi efeknya secara psikis bagi wanita itu. Ya, tidak ada bekas dan sakitnya segera saat itu juga hilang. Tapi efeknya ke dalam perasaan dan jiwa wanita itu jauh lebih dahsyat. Maka hindarkan tiga hal ketika mendidik istri. Pertama, tidak boleh memukul bagian wajah. Kalau memang diharuskan memukul, tidak boleh pukulan itu juga menimbulkan cacat, menimbulkan bekas. Yang keduanya, ketika mendidik, hindarkan celaan-celaan yang memburuk-burukan wanita tersebut. Wa idza darabtaha fala tadribil wajh wa la tuqabbih. Kalau kamu mukul, jangan mukul wajah. Dan jangan menjelek-jelekan wanita tersebut. Jangan menjelek-jelekan istrinya tersebut. Walaupun memang jelek umpamanya. Dengan mengungkit kejelekannya, dasar si jeding, jangan dasar si item, dasar si tonggos, dasar kayak monyet. Yang seperti itu jangan, enggak boleh. Maka efek dari celaan yang menjelek-jelekan itu enggak akan terhapus seumur hidup. Akan terungkap lagi, akan terkenang lagi, akan teringat lagi di masa-masa yang akan datang. Luka akibat mencela dengan menjelek-jelekan itu tidak akan pernah sembuh. bagaikan api dalam sekam, seperti tidak ada, begitu di apa namanya diguarkan, kata orang Sunda mah, di apa, dibuka, diguarkan, baru apinya kelihatan. Pernah enggak lihat api dalam sekam? Sekam itu huut. Sekam itu apa? Hah? Dedak. Jadi kalau umpamanya atau kulit-kulit padi gitu ya, dibakar, dalamnya ada api. Lalu kita timbun lagi dengan dedak lagi atau dengan kulit padi lagi. Sudah, gak kelihatan. Asapnya juga gak kelihatan. Apalagi apinya enggak. Seperti tidak ada api. Karena tertutup. Tapi begitu kurang tadi korehkan gitu ta, diguarkan. Nah lah, bahasa Indonesia nah susah. Apa diguarkan, dikorehkan ta? Disingkapkan, oh apinya menyala. Ada ternyata api, gak kelihatan. Seperti itu celaan seorang suami kepada istri. Ketika menjelek-jelekan, ketika gak ada masalah, maka celaan itu seolah-olah tidak berbekas. Ketika ada satu momen pemicu munculnya masalah baru, yang dulu-dulu teringat kembali. Jangan menjelek-jelekkan istri. Jadi yang pertama, jangan memukul wajah. Jangan menjelek-jelekkan istri dengan cara umpamanya mengungkapkan kejelekan-kejelekan real sang istri. Walaupun memang betul sesuai kenyataan, tapi jangan diungkapkan. Dan yang ketiga, wala tahjur illa fil bait. Jangan menghajar istri kecuali hanya dalam rumah. Menghajar bukan menghajar. Jangan memisahkan diri dari istri kecuali masih di dalam rumah, dengan cara umpah pindah tidurnya ke sofa, ke tengah rumah, ke ruang tamu, atau ke tempat lain yang pokoknya tidak bareng tidur sama istrinya. Dalam salah satu hadis, Rasul alaihi salatu wassalam ketika ditanya, mahaqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak istri-istri atas suaminya? Maka Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, tut'imuha idza ta'imta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu memberi makan kepada istrimu bila kamu makan. Kamu memberi pakaian kepada istrimu kalau kamu punya pakaian. Dan janganlah kamu memukul bagian wajahnya. Dan janganlah kamu menjelek-jelekkannya. Dan janganlah kamu memisahkan diri atau meninggalkannya kecuali masih di dalam lingkungan rumah. Inilah yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu memperlakukan para wanita dengan baik, dengan lemah lembut. Gak boleh kasar, baik dalam sikap maupun di dalam ucapan. Tidak boleh umpamanya bersikap seorang suami dengan sikap yang sengaja diniatkan untuk membuat istrinya sakit hati, sedih ataupun kecewa. Umpamanya dengan cara mendiamkan hanya karena urusan-urusan kecil yang secara syar'i gak boleh wanita itu didiamkan. Atau secara atraktif kalau zaman sekarang, di hadapan istrinya dia sengaja menyakiti hati istrinya dengan cara nelepon, baik beneran atau candaan kepada wanita lain di hadapan istrinya, atau SMS-an, atau WhatsApp-WhatsApp-an, atau BBM-BBM-an, atau Twitter, atau Facebook. Fotonya tuh lihat, ini ada wanita, lihat, demen banget ke abang. ke AA, ke saya, ke Abin, lihat tuh saya teat. Ngantri itu di belakang kamu. Sengaja. Tidak boleh, itu dosa loh. Menyakiti perasaan istri kita. Bagaimana perasaannya? Padahal wanita adalah orang yang paling menonjolkan aspek rasa daripada aspek rasio. Wajib wanita diperlakukan secara baik. Karena apa? Karena karakter dasar wanita itu memang menyimpang. Ketika mendidiknya, membinanya, wajib bercara baik. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan istausu bin nisa'i khaira. Makna ini banyak orang yang salah mengartikan hadis ini. Istausu bin nisa'i khaira, banyak yang mengartikan berwasiatlah kepada para wanita dengan kebaikan. Keliru. Istausu bin nisa'i khaira artinya aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik, bersikap yang baik kepada para wanita. Kenapa? Coba lihat konteks kalimat berikutnya. Fa innal mar'ata khuliqat min bila wa inna awajama fid bila a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal awaj fastausu bin nisa'i khaira. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Kenapa? Karena sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Seluruh tulang rusuk adalah bengkok. Coba aja lihat tuh kerangka tengkorak yang apa, jangan yang beneran. Yang modelnya dibuat dari bahan plastik atau apa, kan suka ada di rumah sakit gitu ya, atau di gambar. Semua tulang rusuk itu bengkok. Setengah lingkaran. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bagian atas. Nah, dari tulang rusuk bagian atas inilah wanita diciptakan. Yang paling bengkoknya tuh. Padahal kita menginginkan tulang yang lurus. Kalau kamu berusaha memaksa meluruskannya, seketika kamu akan mematahkannya. Tapi kalau kamu biarkan tidak diluruskan, maka dia akan tetap dalam kebengkokannya. Dibiarkan tetap bengkok, dipaksa seketika itu juga akan patah. Apa yang harus kita lakukan? Maka luruskan sedikit demi sedikit. Pelan-pelan, step by step. Dengan cara tek-tek-tek, kalau akan patah, diamkan dulu. Gitu ya. Sedikit demi sedikit nanti juga insya Allah akan lurus. Dan ini pertama membutuhkan waktu. Tidak seketika. Kalau seketika, plek, patah. Sudah, kalau sudah patah gak bisa lagi disambung. Kedua, selain membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan keuletan. Leken, kata orang Sunda, itu mananya ulet. Nikreh tir ngereyeh. Artinya ulet juga. Sedikit demi sedikit. Tidak dibiarkan, tidak dipaksa seketika, tidak instan. Harus hari itu dinasihati, harus hari itu juga dia berubah. Itu enggak, jangan berharap. Para wanita seperti tulang rusuk. Berdasarkan hal itulah, maka pertama wajib memperlakukan wanita secara baik dengan kelemah lembutan. Karena kelemah lembutan yang bisa diterima oleh para wanita. Dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan melalui san Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kelemah lembutan itu hanya akan melahirkan kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa ma yunza' wa la yunza' min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sesuatu kecuali pasti akan itu. Termasuk sesuatu itu adalah mendidik istri. Memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan. Ingat, betapa banyaknya tipe orang yang tidak bisa berubah dari keburukannya ke arah kebaik hanya dengan memberikan Quran, memberikan sunnah, memberikan dalil, memberikan fatwa dan nasihat. Tidak bisa. Tapi hati orang itu akan luluh dengan kelemah lembutan. Hati orang itu luluh dengan kemuliaan akhlak. Hati orang itu akan luluh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepadanya. Pernah dan sering kita ungkapkan banyak riwayat, seorang penguasa Yamamah, orang yang paling benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paling benci kepada Islam, paling benci ke kota Madinah, tempat tinggalnya Nabi dan para sahabat, tempat berkembangnya ajaran Islam, paling benci. Kalau ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan dibunuh. Suatu saat dia akan umroh ke Mekah dengan cara umroh ala jahiliyah, karena umroh itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi para orang-orang musyrik juga umroh dengan cara tawaf di Ka'bah dengan keadaan bagaimana? Telanjang. Karena tawaf itu katanya tidak boleh memakai pakaian yang pernah dilakukan untuk kemaksiatan. Dan semua pakaian itu sudah dipakai untuk berbuat maksiat gitu ya. Makanya enggak boleh mereka tawafnya dengan cara telanjang. Penguasa Yamamah ini juga akan ke Ka'bah. Sial dia. Di tengah jalan berpapasan dengan kelompok para sahabat lalu ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditawan. Ditawan di Mesir. Laporlah para sahabat kepada Rasul alaihissalatu wassalam. Ada tuh kita dapat tawanan. Orang yang akan membunuhmu, memusuhi dan membencimu. Dilihat, kalian tahu gak siapa ini? Penguasa Yamamah ini. Perlakukan dia secara baik. Pulanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil sekantung kurma lalu diberikan. Dinasihati dan diajak kepada Islam. Diberi ayat, diberi hadis dengan cara terbaik oleh manusia terbaik, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban? Hei Muhammad, kalau kamu mau berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah kepada orang yang akan bersyukur kepadamu, kepada orang yang berterima kasih kepadamu. Kalau kamu butuh uang, minta tebusan kepada saya, berapapun akan saya kasih. Kalau kamu membunuh saya, bunuh segera. Jangan sampaikan ayat nasihat seperti yang sudah kamu lakukan. Coba, diperlakukan secara baik, dikasih makanan terbaik, diberi nasihat mental, ditinggalkan oleh Nabi SAW. Beberapa hari kemudian didatangi lagi, diberi makanan terbaik, dinasihati, dikasih ayat, dikasih hadis dengan cara terbaik oleh manusia terbaik. Jawabannya sama. Hei Muhammad, kalau kamu berbuat baik, berbuat baiklah kepada orang yang akan berterima kasih, akan membalas kebaikanmu. Saya enggak. Kalau kamu mau uang, mau minta tebusan apa saya akan kasih. Kalau kamu bunuh saya, bunuh segera. Tiga kali Nabi SAW melakukan hal itu, responnya sama. Padahal yang melakukan orang terbaik, yang disampaikannya ucapan terbaik, ayat, hadis, semuanya wahyu, caranya cara terbaik, gak mempan alias mental. Setelah tiga kali diperlakukan seperti itu, Nabi SAW menyatakan, atliku, bebaskan dia. Dibebaskan. Tidak diapa-apakan, tidak disakiti, tidak dicela. Bahkan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan. Setelah semua cara dakwah tidak berhasil menggedor pertahanan kekafirannya, maka sudah, bebaskan dia. Dibebaskan, pergilah dia. Keluarlah dia dari masjid. Semakin jauh dia melangkah dari Mesir, semakin dia merasakan kehilangan sesuatu. Apa yang hilang dari dirinya? Dia kehilangan pemandangan yang selama ini dia lihat selama dia ditahan. Apa yang dia lihat? Yaitu kelemah lembutan Nabi dan para sahabat. Ketika sholat mencerminkan kekhusyuan, ketawaduan, dan kepasrahan kepada Allah. ketika melihat di masjid, dia melihat betapa para sahabat saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling perhatian, saling melepaskan kesusahan saudaranya. Itu semuanya menjadi kenangan yang tidak bisa dihapus begitu saja. Semakin jauh dia melangkah dari masjid, semakin dia merasakan kehilangan, dengan kehilangan yang semakin besar. Sampai di tepi kota Madinah, dia berhenti. Dia melihat air, lalu dia hampiri air itu, lalu dia berwudu, lalu dia kembali ke masjid, lalu mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Apa yang membuat dia masuk Islam? Bukan ayat, bukan hadis, tapi kelemah lembutan Nabi dan para sahabatnya, kemuliaan akhlak mereka itu yang tertanam kuat di hadapan dia, di dalam hati dia. Oleh karena itulah, kalau kelemah lembutan bisa menggedor pertahanan manusia musyrik, manusia kafir, masa kelemah lembutan suami tidak bisa merubah keburukan akhlak sang istri? Oleh karena itulah, maka perlakukan wanita dengan sebaik-baik perlakuan, dan itu menunjukkan baik buruknya sikap seorang suami, karakteristik seorang suami. Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah manusia yang paling baik ke istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik, orang yang bersikap baik kepada istriku. Manusia terbaik di antara kalian kepada istrinya. Ketika ada seorang wanita diantar oleh ayahnya, lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa suaminya telah memukulnya. Apa kata Nabi Sallam? Kisos, balas pukul lagi. Pulanglah istri ini dengan orang tuanya ke rumahnya mau membalas pukulan suaminya. Wah, ramai ini kayaknya. Mau membalas. Apa yang terjadi? Begitu orang itu melangkah beberapa langkah, turun ayat ini. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wajuruhunna wadribuhunna. Para wanita yang kalian khawatirkan mereka akan berbuat nusuz, didik mereka, pisah tempat tidur dengan mereka, dan pukullah mereka. Menunjukkan boleh seorang suami memukul istri dalam rangka mendidik. Dipanggillah lagi wanita itu dan ayahnya ini, disampaikanlah ayat. Tidak jadi itu. Menyebar, datang para wanita mempertanyakan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Karena para suami ternyata dengan ayat ini kemudian memukuli istri-istri mereka. Bagaimana komentar Nabi SAW? Ulaika laisu min khiyarikum. Para laki-laki yang memukuli para wanita bukanlah laki-laki yang baik-baik. Kenapa demikian? Karena kalau laki-laki itu memperlakukan istrinya secara baik dan benar, dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, pasti ada feedback dari istrinya. Apa feedbacknya? Istrinya akan menjadikan suaminya sebagai orang yang berkarisma, berwibawa, layak ditaati, layak dituruti, layak dimuliakan oleh istrinya. Istrinya akan taat. Kebandelan istri karena kurang berwibawanya seorang suami. Mungkin karena mereka selama ini kasar. Mungkin selama ini mereka itu tidak memperlakukan istrinya secara baik. Mungkin selama ini suaminya kurang perhatian kepada istrinya. Akibatnya istrinya kurang rasa diperhatikan. Akibatnya apa? Mereka membalas dengan ketidaktaatan. Ketika si suami merasa tidak lagi ditaati oleh istrinya, maka ayat tadi dijadikan dalil untuk memukul mereka. Nabi Muhammad SAW mengomentari mereka bukanlah orang-orang yang baik. Buktinya apa? Buktinya istrinya sampai membangkang. Buktinya suaminya sampai tidak berkarisma, tidak sampai tidak disegani oleh istrinya. Suami yang seperti itu bukanlah suami yang baik. Dan ketika istrinya membangkang, suaminya menjadikan ayat tadi sebagai dalil untuk membolehkan memukul istrinya. Nabi SAW menyatakan mereka itu laisa ulaika min khiyarikum, mereka itu bukanlah laki-laki yang baik bagi istrinya. Nabi SAW menyatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah orang yang lebih baik kepada istri dibanding kalian semuanya. Inilah yang keberapa? Ketiga, memperlakukan istri dengan baik dan lemah lembut, termasuk ketika istrinya itu melakukan kekeliruan. Keempat, kewajiban suami kepada istri, dan ini juga harus ada timbal balik yang sama dari istri kepada suami. Dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan kondisi yang nyaman, menenteramkan bagi seluruh anggota keluarga. Apa yang keempat? Memaklumi, mentolerir, memaafkan kesalahan-kesalahan istri ketika istri bersalah. Ingat, ini juga sama. Istri harus memaklumi kesalahan suami. Ini yang kemarin pernah saya singgung, kenapa Imam Ahmad selama 30 tahun berumah tangga dengan istrinya tidak pernah berantem, tidak pernah bersih tegang walaupun hanya satu kata. Bukan berarti kedua-duanya maksum. Pasti Imam Ahmad ada kesalahan kepada istrinya dan istrinya juga pasti ada kesalahan kepada suaminya. Tapi kenapa kesalahan itu tidak membuat mereka berantem? Ini kuncinya. Harus diingat, istri kita, suami kita bukanlah malaikat. Bukanlah nabi yang maksum dan terpelihara dari kesalahan, bukan. Istri kita manusia biasa, suami kita manusia biasa. Sebagai manusia pasti suatu saat akan berbuat salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam pasti salah. Termasuk saya sering ungkap, manusia terbaik, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa. Dan ternyata ciri orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Allah menyatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika mereka berbuat perbuatan keji atau zalim kepada diri sendiri, mereka itu cepat ingat kepada Allah dan minta ampun atas dosa-dosanya. Sehebat itu manusia soleh, manusia bertakwa tetap salah. Ingat, istri kita itu juga sehebat-hebat mereka, sesoleh-soleh mereka, setakwa-takwa mereka, pasti suatu saat ada salahnya. Itu yang harus diyakini. Istri kita bukan malaikat, istri kita bukan nabi, istri kita, pasangan kita bukanlah manusia yang maksum. Pertama, ketika mereka berbuat salah, maklumi, sadari, oh iya, saya baru sadar istri saya bukan malaikat ya. Tunggu-tunggu salah, senyum aja lihat kesalahan istri itu. Apalagi kesalahan-kesalahan kecil yang sifatnya duniawi, bukan kesalahan syar'i. Ketika bikin kopi untuk kita, kemanisan, ini kopi apa kulak? Yang benar dong. Nanti dia sakit hati loh. Ketika umpamanya nyayur keasinan, kamu pengin nikah lagi ya? Apa hubungannya sayur asin dengan nikah? Karena selama ini ada mitos di masyarakat, kalau seorang wanita nyayur keasinan tandanya apa? Pengen nikah. Memang ada asbabul wurudnya itu. Ada kisah yang melatar belakanginya, konon ini dari Sunda ini. Seorang wanita zaman dahulu kalau umpamanya mau nikah enggak berani bilang, Beda dengan wanita sekarang ya. Laki-laki dikejar-kejar. Kalau zaman dahulu enggak. Ketika ada seorang wanita ada dilamar gitu ya. Dipertemukan tuh ada yang mau melamarmu. Mau enggak? Wanita ini malu. Dalam hatinya ingin mau banget gitu ya enggak. Tapi malu akibatnya diri. Padahal mau banget. Tapi apa orang tuanya salah paham. Disangkanya aduh kayaknya belum mau itu gitu ya. Ya sudah kamu masak sana, sajikan tuh makanan untuk tamu kita. Sebagai tindakan protes kepada orang tuanya, garamnya ditambah. Padahal biasanya enak. Masakan putri saya enak, coba aja rasakan. Pas dimasak dirasakan asin. Neng, kenapa biasanya kamu gak begini, kenapa asin? Habis saya sebelum mau ini jadi gak jadi gitu. Makanya saya protes dalam bentuk itu. Sejak saat itu jadi omongan, jadi dalil kalau seorang wanita masa keasinan tandanya pengen nikah. Itu asbabul wurudnya itu. Ini sekali bukan hadis, bukan apa. Ini hanya mitos saja yang terjadi di kalangan orang Sunda begini. Saya gak tahu di Jawa, di Jogja tuh. Kok belok ke sana tadi dari mana? Dari mana belok ke sana? Oh iya, memaafkan kesalahan. Kalau si istri masak keasinan, langsung kamu menikah lagi ya? Enggak, kenapa ini kok asin banget? Bisa masak enggak kamu? Itu menyakitkan. Oleh karena itulah maklumi dia bukan malaikat. Maklumi bahwa dia itu bukanlah manusia yang maksum. Mungkin kesalahan kita lebih banyak dari dia, tapi dia memaklumi kesalahan kita. Apa sikap terbaik? Sikap terbaik pertama, maafkan dia. Setelah kita memaklumi bahwa dia bukan malaikat, dia bukan makhluk yang maksum, maafkan. Semudah itukah memaafkan? Harus lebih mudah daripada itu. Bagaimana caranya? Caranya coba ingat-ingat dan yakini keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang memaafkan. Saya pernah tuh bikin video ceramah ringkas dengan judul Indahnya Menjadi Pemaaf. Bukan saya yang bikin, saya cuma berceramah lalu di shot. Dan itu sudah masuk di yang bikin YouTube ya. Dan itu sudah masuk ke mana? Ke YouTube. Sudah berkali-kali juga disiarkan oleh TV Roja. Paling 15 menit atau 20 menit. Saya ungkap di sana, keuntungan menjadi pemaaf. Pertama, orang yang memaafkan menunjukkan dia memiliki kadar ketakwaan. Karena ciri yang bertakwa adalah Allah menyatakan wal afina minnas. Orang takwa orang yang memaafkan kesalahan manusia. Kedua, memberi maaf itu diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahil. Jadilah kamu pemaaf. Perintah Allah. Kalau perintah Allah ini dilaksanakan beribadah tidak? Beribadah. Ada pahala enggak? Ada pahala. Memaafkan adalah amal ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah Allah dan pasti Allah beri pahala. Ketiga, memaafkan itu hanya menambah kemuliaan orang itu. Rasul S.A.W. menyatakan mazadallahu abdan bi'afi illa izzan. Tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali hanya menambahkan kemuliaan orang. Allah akan tambah kemuliaannya daripada sebelumnya. Dan yang lebih lagi, maaf ini mengakibatkan dosa kita berguguran loh. Allah berfirman dalam surah An-Nur itu ayat ke-25 ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, atuhibbuna yaghfirullahu lakum, apakah kamu cinta Allah, apakah kamu cinta kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan kesalahan orang lain. Ini mengisyaratkan orang yang memberi maaf kepada orang lain, Allah akan mengampuni dosa dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Jenis amalan yang memberi maaf, balasannya Allah akan memaafkan kesalahan kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan nih, memberi maaf termasuk infak di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini ada kan seorang sahabat nih. Sahabat ini miskin, tapi semangat infaknya gede luar biasa. Dia mau infak dengan harta gak bisa, tapi dengan tenaga. Ketika ada perang, selain dia membawa pedang untuk dirinya sendiri, dia infak dengan tenaga dengan cara membawakan barang-barang pribadi Rasul SAW, perbekalan beliau selama perang. Saya gak bisa infak fisabilillah dengan harta, saya dengan tenaga dibawakan. Suatu saat ada seruan perang, dia siap hanya dengan pedang, dan yang lain nggak punya. Lalu dia berangkat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mana barang-barang keperluan perangmu, biar saya yang membawakan. Dipanggil lu. Apa kata Nabi SAW? Saya tidak memiliki barang yang harus bisa kamu bawa, saya juga hanya pedang saja. Kecewa orang itu, kecewa tidak bisa infak dengan tenaga. Dia menangis karena tidak bisa melakukan ibadah berupa infak dengan tenaga. Infak dengan harta tidak bisa, infak dengan tenaga juga gak ada yang bisa dia lakukan. Itu yang membuat dia menangis karena tidak bisa infak. Sementara banyak orang menangis karena dipaksa infak. Akhirnya dia menangis semalaman ketika besoknya mau perang. Kemudian malam itu dia berkemah dengan Nabi dan para sahabat yang lain. Dia beribadah kepada Allah dengan cara menangis. Esok harinya selesai sholat subuh, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak di jalan Allah? Siapa? Gak ada yang laku karena itu di medan perang. Infak ke siapa? Sekali gak ada yang nyaut, dua kali, tiga kali baru saya, ya Rasulullah, sahabat tadi. Apa yang kamu infakkan? Dia menyatakan, ya Rasulullah, saya ingin infak dengan harta tapi saya tidak punya. Saya ingin infak dengan tenaga tapi ternyata engkau tidak membawa barang-barang yang harus engkau bawa ke medan perang, sehingga saya pun tidak bisa infak dengan tenaga saya. Lalu saya menangis kepada Allah Azza wa Jalla tadi malam. Lalu saya berkata, ya Allah, engkau memerintahkan kami untuk berinfak dengan harta dan jiwa. Aku tidak bisa punya harta. Aku juga tidak bisa berinfak dengan tenaga karena Rasulullah SAW tidak membawakan. Maka aku berinfak dengan pemberian maafku kepada seluruh orang yang pernah berdosa, berbuat zalim dan berbuat salah kepada saya, ya Allah. Saya infakkan semuanya itu. Saya maafkan semua dan itu sebagai infak saya di jalanmu. Itu yang saya lakukan, ya Rasul. Apa kata Rasul? Berbahagialah engkau karena sesungguhnya Allah telah menerima infakmu berupa pemberian maaf. Agung gak memberi maaf kepada kesalahan orang lain? Agung banget tuh. Dosa gugur, pahala nambah, kemuliaan juga meningkat, ketakwaan juga kadarnya meningkat, dan itu infak kita di jalan Allah. Kalau itu dilakukan kepada orang lain begitu agung, apalagi kepada istri sendiri. Jadilah pemaaf. Khudil afwa, jadilah kamu pemaaf. Terlebih kepada istri yang jasanya besar kepada kita. Dia yang melahirkan anak-anak kita, menyusui anak-anak kita, dia yang mengatur harta kita, dia yang menjaga harta dan rumah kita, dia juga yang mendidik anak-anak kita, yang mencucikan pakaian kita, mencucikan piring-piring kotor kita, yang menyiapkan makanan untuk kita, dan dia yang memberikan sebagai tempat penyaluran syahwat yang halal bagi kita. Dia pula lah yang menyebabkan kita terjaga pandangan dan syahwat dari wanita-wanita yang haram untuk kita. Kurang apa besarnya? apa namanya, jasa para istri kepada suami-suaminya. Jangan sampai besarnya jasa istri kepada suami terhapus hanya karena kesalahan satu dua. Maafkan mereka. Maka di dalam memberi maaf ke istri juga kepada orang lain terkandung keuntungan yang besar. Apa susah, masih susah memberi maaf dengan segala keuntungan itu? Ini yang kedua, sikap kita kepada istri. Ya, setelah ketika istri melakukan kesalahan, toleran, maklumi, toleran lalu maafkan. Kemudian kiat apa lagi yang bisa membuat kita mudah untuk memberi maaf kepada istri? Demikian juga suami. Kiatnya adalah coba bandingkan seperti yang saya barusan omongkan, bandingkan kesalahan itu dengan besarnya jasa istri. Coba inventarisir jasa istri apa saja kepada kita. Yang jelas istri memberikan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Istri yang memberi support kepada kita untuk bekerja. Istri yang membuat langkah-langkah hidup kita itu begitu pasti menuju arah yang sama. Istri yang membuat kita bisa menundukkan pandangan dari wanita-wanita lain. Istri yang membuat kita tidak terjerumus ke dalam zina dengan wanita-wanita lain karena kita punya istri di rumah. Istri yang membuat kita punya anak dan turunan. Istri yang membuat selama kita pergi berlama-lama, rumah kita, harta kita tetap terjaga dan terpelihara. Istri yang membuat kita bisa makan enak dan kenyang di rumah. Istri yang membuat kita bisa tertawa, bisa bercanda, bisa berbahagia. Baik di rumah ataupun di luar rumah ketika kita pergi bersama-sama dengan istri. Kurang apa sih jasanya istri? Besarnya jasa istri kepada kita. Coba bandingkan dengan kesalahan. Apa saja kesalahan istri kepada kita? Diinventarisir. Bandingkan dengan jasanya yang besar. Akankah besarnya jasa istri kita hapus begitu saja hanya karena satu dua kesalahan istri kepada kita, kedurhakaan kita kepada kita? Seorang laki-laki dimarahi oleh istrinya dan dia kalah dalam hal adu omong dengan istri. Dia keluar ngelawan ke istri, gak mampu karena istrinya lebih pandai ngomong daripada dia. Dia akan adukan ke Khalifah Umar bin Khattab. Umar itu khalifah yang tegas dan keras. Dia ini tidak pendek, tidak pandang bulu ke dalam menegakkan hukum. Biar istri saya dihukum saja oleh khalifah. Dia akan adukan ke khalifah. Pergilah dia ke rumah Umar. Pas mau di depan pintu mau mengetuk, dia mendengar istri Umar sedang membentak-bentak dan ngomel-ngomel ke Umar. Dan Umar tidak terdengar membantah satu patah kata pun. Dia mikir, saya datang ke sini untuk ngadukan istri saya yang bawel, yang cerewet, yang maki-maki saya ke Umar. Ternyata Umar juga mengalami nasib yang sama. Kalau Umar seorang khalifah dan sangat tegas saja begitu, gimana dia bisa beri solusi kepada saya? Akhirnya dia pulang lagi. Tak berapa lama Umar keluar, terlihat ada seorang seperti baru pergi dari rumah. Dipanggil, "Hei Fulan, ada apa engkau?" Dia menjawab, "Ya Umar, istri saya ngomel-ngomel ke saya, ngata-ngatain saya, memaki saya. Saya tidak mampu melawannya dengan kata-kata, dan saya pun tidak ingin memukulnya. Maka saya pergi ke rumahmu dengan maksud mengadukan hal ini. Begitu saya berdiri pintu rumahmu, saya dengar juga engkau mengalami hal yang sama dari istrimu. Kalau engkau saja seorang khalifah dan bertindak tegas begitu, apalagi saya. Makanya saya enggak jadi, saya urungkan niat saya mengadukan ini kepadamu." Apa jawaban Umar? "Tahu enggak kamu apa yang membuat saya terdiam, tidak membantah omongan istri saya? Tidak. Ketahuilah bahwa istri saya orang yang paling besar jasanya kepada saya. Dia yang membuatkan adonan makanan dan memasakkan makanan itu untuk saya. Zaman dahulu tidak seperti sekarang. Sekarang kalau mau nanak nasi, masukkan beras ke magic chair, tutup, tek, kita tidur, kita bangun, itu sudah nyala. Sudah masak ya. Zaman dahulu gandumnya harus digiling dulu. Dan itu memakan waktu dan menguras tenaga. Setelah digiling harus diayak. Setelah diayak harus dibuatkan adonan. Dicampur bumbu ini dan bumbu itu. Setelah itu dicetak, diemplek-emplek. Setelah itu baru dimasak. Ribet. Gak kayak sekarang. Menyita waktu, menyita tenaga. Istri saya sudah berbuat itu. Istri saya mengurus rumah saya, mengatur harta saya. Istri saya yang telah membuat, mengandung anak saya, melahirkan, menyusui dan mendidiknya. Istri saya membuat mata saya tertunduk dari perempuan-perempuan lain. Istri saya jasanya tidak bisa terbayarkan oleh apapun. Makanya ketika istri saya memaki saya bandingkan itu semua dengan besar dan banyaknya jasa istri saya, maka saya pun diam. Apa kata sahabat itu? Istri saya pun demikian, wahai Amirul Mukminin. Istri saya juga banyak jasanya. Oleh karena itu bersabarlah, wahai saudaraku, sesungguhnya hidup itu amat singkat. Ini kiat untuk bisa bertoleransi kepada kesalahan istri dan memaklumi serta memaafkannya. Selama istri kita itu memaki, memarahi kita sebagai suaminya, bandingkan semua kesalahan itu dengan jasa-jasa yang besar bagi kita. Berdasarkan hal itulah, maka insya Allah kita akan bersikap toleran kepada istri saat istri melakukan kesalahan. Memaklumi kesalahan itu dan tidak menjadikan kesalahan itu sebagai penyebab lahirnya pertengkaran hebat yang berujung kepada perceraian. Enggak. Jadi ketika istri bersalah, pertama yakini, oh iya benar, istri saya bukan malaikat. Itu salah. Maklumi. Kedua, maafkan. Ketiga, bandingkan dengan jasa-jasanya yang sangat besar. Lalu cari momen untuk memperbaiki istri di momen yang pas atas kesalahannya. Jangan koreksi istri ketika istri sedang marah. Jangan koreksi istri ketika istri langsung saat itu melakukan kesalahan, langsung dikoreksi. Dalam kondisi psihisnya, jiwanya belum siap untuk menerima koreksi. Cari momen lain. Cari kesempatan lain yang pas untuk memperbaiki. Maka dengan cara itu kesalahan yang dilakukan oleh siapapun tidak akan memicu pertengkaran antar suami dengan istri. Ini yang menjadi penyebab kenapa Imam Ahmad 30 tahun berumah tangga dengan istrinya tidak pernah satu kata pun berselisih di antara mereka. Lakukan ini antar suami dengan istri. Ikhwan azanillah wa iyyakum, kita belum selesai membahas ini tapi waktunya sudah habis, sudah lebih dari 1,5 jam waktu yang kita miliki. Kita cukupkan saja sampai di sini saja dulu. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan di masa yang lain untuk bisa menuntaskan kajian ini. Dan kita punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum tanya-jawab katanya ada door prize khusus untuk akhwat, 2 pertanyaan Ustaz. Khusus akhwat, Iwan enggak? Khusus akhwat, hadiahnya hanya untuk akhwat. Apa hadiahnya? Baju. Oh, bukan Ikhwan. Baju hadiahnya. Door prize untuk akhwat ada 2 pertanyaan. Silakan 2 orang akhwat ngacung. Nanti panitia yang nunjuk. Saya jadi teringat Ustaz Ahmad Zainuddin. Pertanyaan pertama, siapa yang paling tua? Yang tua paling tua kasih hadiah. Ada 2 ahwat sudah ngacung. Ngacung dulu, pertanyaan mudah kok. Yang susah jawabnya. So nanti tunjuk panitia. Sudah ngacung? Sudah? Ayo ahwat, masa enggak ada yang ngacung? Berapa ribu orang ahwat yang hadir sekarang? Dari sekian ribu masa enggak ada 2 aja yang ngacung? Cepat nih waktu. Sudah ada? Sudah, tunjuk 1 ya. Nah, pertanyaan pertama, siapkan memegang mikrofon. Ahwat yang mau menjawab. Ahwat, mikrofonnya hidup enggak? Ada mic-nya? Oh, yang ini aja. Mic-nya enggak hidup. Silakan ambil ahwat mic-nya. Ya. Yang mati kesiniin, yang mati kesiniin. Yang mikrofonnya mati kesiniin, yang hidup sekarang ambil. Siap? Iya, ahwat yang pertama. Di antara 10 kewajiban istri kepada suami, sebutkan 3 saja di antaranya. Yang pertama, mentaati suami dalam segala hal kecuali perkara maksiat. Dua. Kedua, tidak boleh syaum sunnah kecuali seizin suami. Tiga. Ketiga, tidak boleh mengizinkan masuk seseorang ke dalam rumah tanpa seizin suaminya. Iya, barakallahu fik. Ini istri yang solihah ini. Silakan ambil hadiahnya. Kedua, sekarang coba pegang mic bagi calon penjawab kedua. Sudah? Pertanyaan kedua, sebutkan 3 kewajiban lainnya yang belum disebut. Udah, makanya keburu-buru. Ayo. Tujuh lagi tuh, 3 aja lagi sebutkan. Ayo. Lalu. Silakan. Sudah ada belum? Sudah ada belum? Kesatu, menjaga harta suami jika ya. Suami lagi berpergian. Kedua, menjaga kehormatan. Satu lagi, menjalankan taat kepada suami, menjalankan apa-apa yang dipesankan suami. Kan sudah taat mah tadi yang pertama. Ayo yang lain masih banyak. Menjaga harta, sudah. Amanat atau menjaga kehormatan. Kehormatan sudah. Bagi istri. Jadi yang, menjaga yang, aurat. Itu yang dibahas kemarin, yang dibahas hari ini apa coba? Tadi. Satu lagi tadi. Menjaga. Jangan menjaga terus. Selain menjaga apa? Ya, menjaga. Jangan menjaga terus. Jangan menjaga terus. Selain menjaga. Kita keluar tanpa izin suami. Mentaati kan sudah. Menjaga aurat. Menjaga. Selain menjaga apa? Melaksanakan apa-apa yang diamanatkan suami. Itu kan mentaati sama. Saum sunnah ketika suami ketika suami di rumah. Putus-putus sinyalnya kali. Ya barakallahu fi, kasihan stres. Sudah kasih aja hadiah. Tadinya hafal, setelah pegang mic suaranya terdengar, stres dia. Jadi semua yang sudah dihafal itu kabur. Ustaz masih ada 2 lagi. Aya, apa? Door prize-nya masih ada 2 lagi. Apa katanya? Door prize-nya masih 2 ada 2 lagi. Iya. Jadi 4. Iya. Iya. Ayo yang ketiga, cung siapa? Yang ketiga. Yang barusan kasih juga, udah ngomong. Sudah siap yang ketiga? Iya. Sudah? Sudah Ustaz. Ya. Yang ketiga, sebutkan kewajiban istri yang belum disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Menerima rizki nafkah dari suami disyukuri. Menerima bukan kewajiban atau hak itu. Mensyukuri. Iya. Apa adanya. Dua. Terus kedua, memaafkan kesalahan suami karena suami bukan malaikat. Ya, terus. Ketiga, ini Pak Ustadz apa? Jedeg-degan. Melarang. Melarang nikah lagi? Bukan. Apa itu teh? Gak ada melarang kok. Saudara. Oh, yang bukan muhrim tidak memasukkan saudara walaupun itu saudara. Kan sudah tadi itu pertama. Tidak memasukkan orang lain tanpa izin suami gitu kan? Iya, tapi walaupun itu saudara kalau emang suami. Sudah tadi itu. Udah. Yang pertama tuh yang jawab pertama. Yang dibahas hari ini. Hari ini ya. Aduh, ngobrol. Kan? Harus menjaga wibawa suami. Selain menjaga. Latah menjaga terus. Apa ya Pak Ustadz? Aduh lupa lagi. Menyusui dan mengasuh anak-anak. Ya. Memberikan bimbingan anak-anak sesuai syariat Islam. Barakallahu fiik. Ya sudahlah, kasihan dia. Untung sudah dibahas, kita harus memaafkan kesalahan. Terakhir, sebutkan yang belum disebutkan. Banyak loh. Yang terakhir sudah? Saudara yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh ya. Menjaga dan mendidik anak. Selain menjaga. Mengikuti suami dalam hal tempat tinggal. Iya, terus. Itu tuh yang buat firot, yang jihad gitu. Oh ya, membersihkan rumah dan membersihkan rumah. Iya. Yeah. Melayani suami dan membersihkan rumah. Mengurus rumah maksudnya. Membersihkan suami. Mengurus rumah tangga. Ya, barakallahu fiik. Sudah, kasih aja hadiahnya lah. Kita maafkan. Ya. Barakallahu fiikum nahwat semuanya yang sudah, 4 orang sudah menjawab ya. Kasih hadiahnya 4. Tapi kita masuk ke tanya jawab. Oh iya, ada pengumuman dulu sebentar, 2 ya, saya mohon izin. Pertama, ikhwan dan nahwat yang berniat mau umroh, saya ada 3 jadwal umroh. Pertama 25 Maret sekarang, kedua 15 Mei, dan yang ketiga awal Ramadan. Siapa yang mau ikut bayar ya. Ayo hubungi saya. Baik 25 Maret sekarang atau 15 Mei atau awal Ramadan. Kedua, seperti yang Ikhwan Nahwat ketahui, kita sedang merelokasi Masjid Umar bin Khattab karena baik Jumatan ataupun untuk daurah nanti sudah tidak nampung, kita perbesar, kita relokasi. Bagi yang mau berpartisipasi, dipersilakan menghubungi saya atau Radio Roja ya secepatnya. Terima kasih. Termasuk juga di Jogja, kalau ada yang mau berpartisipasi silakan ya. Kita masuk tanya jawab. Pak Mulyono, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan masalah suami. Ada suatu keluarga, istrinya itu mu'alaf, kemudian diizinkan untuk pengajian ke masjid. Ya. Setelah setiap pulang dari masjid itu mengatakan, bagaimana ibu-ibu yang di masjid itu, kalau saya bertanya jelas dijawab sama ustadznya, tapi jawabannya itu katanya menyinggung ibu-ibu. Apa meniru? Menyinggung. Jawabannya menyinggung. Katanya ibu-ibu yang lainnya. Jawaban itu. Si ustadz menyinggung. Ya, ya padahal itu benar. Jawabannya benar. Ya. Kemudian seandainya dari yang ibu mu'alaf itu mengajak berbuat beramal, jangan mengatakan agama orang lain. Jangan mengatakan menjarakan agama orang lain. Contohnya agama non muslim memberi atau menyampaikan sosial ke daerah-daerah. Dia omongkan begini-begini, ngasih mie, domi ini. Nah, kemudian istri saya ini kemudian istri itu nanyakan, apa ibu tahu mengenai agama orang lain? Karena saya sendiri, saya sudah belajar masuk Islam yang saya pelajari. Ya. Nah, kemudian ustadznya itu dalam satu bulan itu 4 ustadz. Dia berpikir setiap ustadz tuh hampir sama yang disampaikan. Materi-materinya kok itu-itu saja. Terus kemudian kalau mendengar daripada yang disampaikan kepada ibu-ibu, ternyata ibu-ibu tuh sama sekali kayak enggak memperhatikan. Sekarang pertanyaannya apa, Pak? Seperti permasalahan. Sekarang pertanyaannya begini. Sebagai suami dia terus berpikir gini, udah jangan masjid, belajar sama suami, dibacakan, karena suaminya juga bisa. Maksudnya sudah mengenal, sudah belajar hadis, Quran di rumah. Nah, itu bagi suami salah atau tidak? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono dari Kopo, Margahayu Raya. Margahayu, barakallahu fiik. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya ke ustaz, lalu jawaban ustaz menyinggung, itu yang pertama ya. Apakah ustaznya salah gitulah? Pertama, kalau menyinggungnya itu karena sensitivitas perasaan ibu, padahal ustaz itu sudah menyampaikan secara baik dan benar. Tapi jawaban ustadz itu membuat ibu-ibu tersinggung. Itu yang salah ibu-ibu. Umpamanya dengan menyatakan ya bahwa wanita yang soleh itu wanita yang memelihara sholat yang 5 waktu, menjaga saumnya, taat kepada suaminya, dan memelihara kehormatan dirinya, tidak mempermalukan suami. Itu benar dan bagus. Lalu ada ibu-ibu yang berkata, oh itu juga saya itu. Memang saya masih belang-belang sholatnya. Memang Ramadan saya gak pernah full. Memang saya kalau keluar suka mengumbar orang, itu nyindir saya. Maka yang salah ibu. Bukannya tobat, terkoreksi, berhenti dari kesalahannya terus malu gitu kan. Malah merasa tersinggung dengan omongan ustadz. Padahal ustadz itu tidak bermaksud menyinggung. Isinya benar, menyampaikannya santun. Sama dengan menyatakan umpamanya, kita wajib menjauhi semua perkara dosa besar seperti mabuk, berjudi, berzina, korupsi. Lalu ada pemabuk, penjudi, pezina, wah itu menyinggung saya itu, saya sakit hati. Maka ustaz tidak salah. Yang salah adalah orang yang sensi tadi. Dia bukannya malu, bukannya sadar lalu merubah dirinya, malah merasa tersinggung lalu marah, ya. Jadi kalau isinya sudah benar, caranya benar, maka ustadz tidak salah. Yang salah adalah si ibu yang tersinggung tadi. Kedua, boleh gak kita mengungkit-ungkit kebaikan agama lain? Tidak boleh. Karena itu apa? Akan membuat orang lain merasa simpati kepada agama lain, lalu dia bisa-bisa senang lalu masuk, murtad dari Islam. Maka seluruh kebaikan yang ada pada agama orang lain, itu sudah ada seluruhnya pada agama kita. Kalau agama orang lain menyuruh orang lain berbuat baik, menyumbang yang miskin, yang kena musibah, oh agama kita jauh lebih lagi daripada itu. Ada perintah, ada ancaman bagi orang yang tidak peduli, ada iming-iming pahala yang besar, kurang apa lagi? Maka kalau kita mau mensupport kaum muslimin untuk nyumbang kepada orang miskin, untuk nyumbang kepada orang yang terkena bencana, jangan diberi dalil tuh agama orang lain juga begitu, jangan. Ini Islam mengajarkan begini, Al-Quran menyuruh begini, hadis menganjurkan begini, ayo amalkan. Sebab kalau kita mendalili hal tersebut dengan mengungkit kebaikan agama lain, bisa-bisa ada orang awam yang kemudian simpati, oh kalau begitu agama orang itu baik ya. Akhirnya bisa masuk ke sana. Maka itu tidak boleh ya. Kalau sekarang ustaz 4 orang di masjid materinya itu-itu saja. Setiap ngaji membahas masalah itu. Besoknya itu lagi. Bosan sampai hafal para mustaminya juga. Kenapa demikian? Karena ustadz itu menyampaikan ilmu dengan cara merumuskan materi itu dengan pikirannya sendiri. Dan dia kurang bahan. Akhirnya apa? Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Seringkali menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya. Bukan ilmu. Kenapa? Karena dia memang merumuskan materi oleh pikirannya sendiri. Akibatnya demikian. Nah, sebaiknya ustaz tidak begitu. Sebaiknya ustaz itu buka kitab susunan para ulama. Di sana lautan ilmu. Seumur hidup kita menyampaikan isi kitab itu enggak akan habis. Lebih duluan habis umur kita. Dan tidak akan membuat bosan, tidak akan membuat jenuh. Tapi setiap kali ngaji selalu ada yang baru, selalu ada yang baru, selalu ada yang baru. Begitulah mestinya kita di dalam menyampaikan ilmu kepada orang. Nah sekarang kalau umpamanya di masjid ilmunya gitu-gitu saja, apalagi umpamanya keliru salah, terus di sana ada maksiat, boleh gak suami melarang istrinya ke masjid? Boleh. Sudah, kamu belajar dengan saya aja. Atau kamu belajar nih sama saya, dengerin radio ini, dengerin TV ini, ada TV Roja yang membahas masalah-masalah yang kita butuhkan. Maka dibolehkan, wallahu a'lam. Kita kesini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya memiliki satu istri, satu orang istri. Istri saya berkata, kalau kakak menikah lagi, aku ridho. Wah, ini soleh banget nih istri. Yang jadi masalah, saya tidak niat nikah lagi. Tidak akan mencari istri lagi. Mohon analisa ustaz, apakah ini ujian, musibah, atau istri saya menguji saya, apa ada hal lain di balik pernyataan ini? Saya harus menginvestigasi ini. Gak perlu dipermasalahkan. Kalau umpamanya si istri bilang kalau menikah lagi ridho, ya, bilang dengan jawaban yang menyenangkan, bagaimanapun engkau adalah satu-satunya istri yang akan menempati seluruh relung hati saya. Tidak akan pernah ada wanita yang bisa menggantikannya. Kalau memang kita tidak niat nikah lagi, bahagiakan istri yang ada. Maka istri itu akan apa? Akan fly, terbang. Coba lihat hidungnya. Pasti kembang kempis. Itu yang pertama. Kedua, perlu introspeksi, perlu. Jangan-jangan khawatir istri kita itu merasa jenuh dengan kita, melayani kita, tidak ingin durhaka, tapi jenuh karena kita ngebetein, karena kita bersikap prese. Coba introspeksi, rubah. Jangan sampai kita membosankan istri kita. Sampai-sampai saking istrinya, sampai istrinya merasa bosan dengan kita, carilah wanita lain, sok nikah lagi, biar masa enggak apa-apa, ridho. Gitu ya. Kalau memang itu, coba introspeksi, rubah sikap. Tanya ke istri, barangkali ada sikap saya yang membuat kamu bosan. Tunjukkan, saya akan rubah. Saya akan perbaiki semua itu, bagaimana caranya agar saya ini selalu fresh di mata kamu. Coba lihat, kita berapa kali mandi sehari. Jangan-jangan cuma seminggu sekali, pas mau Jumatan saja. Ya jelas istri gak mau dekat, kalau dekat harus nahan nafas. Coba yang kedua, dalam sehari berapa kali kita sikat gigi. Jangan-jangan cuma sejumat sekali juga. Setiap kita dekat istri kita nahan nafas. Ketiga, coba berapa kali dalam sehari kita makan petai dan jengkol. Jangan-jangan itu juga jadi penyebabnya. Sehingga istri kita gak mau dekat-dekat sama kita, maka untuk mengalihkannya coba cari istri lain. Ya. Coba perhatikan semuanya itu, khawatir istri kita berbicara begitu dalam rangka takhalus minna, menghindarkan diri dari kita. Tidak ingin durhaka kepada kita, tapi juga dekat kepada kita, penderitaan bagi dia. Lalu dia menyarankan cari lagi istri. Padahal dia tidak mau sebenarnya dimandu, tapi daripada menderita karena dekat dengan kita, dia menyarankan kita menikah lagi. Coba introspeksi semua itu, barangkali ada kekurangan dalam diri kita yang membuat istri kita tidak mau dekat. Wallahu a'lam. Ana sudah berumah tangga, sering mantan ana SMS. Oh, dua kali berarti. Sering mantan ana SMS ke ana begini, kutunggu jandamu. Ini berarti si ibu nih, ini ahwat nih ya. Saya tunggu jandamu. Mantan ya. Ketika jadi istri dilepas, setelah jadi istri orang, diharapkan kembali. Agar tidak salah paham, ana sering bilang ke suami. Suami malah menanggapi, katanya mantan ana masih mencintai ana, karena ana cinta pertamanya. Mantan ana satu kantor sama suami ana. Apa itu nada cemburu? Ana tidak tahu. Mohon nasihatnya bagaimana ana harus bersikap agar tidak ada fitnah. Saya sarankan jangan berkomunikasi lagi dengan mantan. Hapus nomor HP-nya dari diri kita. Kalau ada WhatsApp, diblok aja. Kalau ada BBM, di delete aja. Bila perlu, minta ganti nomor kepada suami. Agar mantan kita tidak lagi bisa menghubungi kita. Itu yang lebih selamat. Selamat dari kecemburuan suami kepada kita. Mungkin selamat juga dari kecemburuan istri mantan si penanya ini. Dan juga selamat, jangan-jangan ada, masih ada sisa cinta yang tersisa di dada kepada mantan suami. Saya belum mengalami sih. Saya pernah mendengar ada orang yang berkata, "Hey, Bu," gitu ya, "kamu bisa tahan melawan atau menahan, menghindari godaan wanita lain. Tapi jangan coba-coba kamu mendatangi mantan istrimu. Godaannya jauh lebih besar daripada wanita-wanita lain." Sekali lagi, saya belum pernah mengalami karena saya tidak punya mantan. Tapi ini ada yang berkata demikian. Dan si orang yang mendengar ini menyatakan, "Benar Ustaz, saya mengalami godaan terbesar itu dari mantan. Rasa kangen, rasa rindu, bagaimanapun pernah ada nostalgia. Pernah ada masa-masa manis yang dikecap bersama. Pernah ada masa-masa kebahagiaan yang teralami bersama dengan mantan." Dan itu seringkali terungkit, terungkap. Apalagi ketika melihat, bertemu, baru dengar namanya sudah bergetar hati. Begitu bertemu getarannya tambah, bukan bergetar tapi berguncang. Dan begitu ngobrol meledak. Dari bergetar ke berguncang berakhir ke meledak. Jadi godaan terbesar betul dari mantan katanya. Oleh karena itu hindarkan komunikasi dengan mantan, baik dalam bentuk SMS, WhatsApp, BBM, Twitter, Facebook, atau apalagi berkomunikasi secara langsung lewat telepon, atau apalagi kopi darat. Hindarkan sejauh-jauhnya untuk menghindari masalah. Wallahu a'lam. Waktu yang kita miliki sudah habis. Kita cuma membahas dua pertanyaan, padahal ada entah puluhan, entah ratusan kertas di meja saya berisi pertanyaan, tapi tidak mungkin kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja. Semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan pembahasannya pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini. Semoga kita dapat mengambil banyak ilmu dan faedah pada kajian kali ini. Ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Demikianlah sesi daurah kali ini yang kami siarkan secara langsung dari Masjid Besar Cipaganti, Jalan Raya Cipaganti, Bandung. Semoga kajian kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada para kru Roja Bandung yang telah bertugas dan panitia kajian yang telah membantu terlaksananya kajian kita pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf kepada para pendengar Radio Roja atas ketidaknyamanannya karena gangguan jaringan teknis pada kajian pagi hari ini. Dan kami tidak membuka sesi pertanyaan pada